Lagu ini spesial buat teman-teman. Mungkin pernah ada seseorang yang spesial ya buat kita. Pernah. Tapi dia yang udah janji gak bakal ninggalin, ternyata ninggalin kita. Tapi gak masalah, karena kita harus survive. Gue pernah ono ning hatiku, janji ora bakal ninggalke aku. Saiki gue lungo blenjani janjimu, ninggalke loro ning jero dodo. Lambemu sing lamis gawe atiku keiring, ra bakal aku nangis merko kui wis digaris. Tresnamu koyo telo anane mung nyarati, iso ning gawe loro loro nene dengan sendirinya, dan kita yang tersakiti bakal ketemu dengan orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Lambe sing lamis gawe atiku keiring.